السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian dengan membahas buku Fikih Bermadhab. Dan insya Allah yang akan kita bahas masih berkaitan dengan beberapa catatan seputar masalah taklid. Dan yang akan kita bahas poin yang ketiga adalah orang yang taklid tidak bebas hisab. Muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa ketika kita mengikuti orang tertentu dalam beragama, kemudian apa yang kita ikuti itu benar. Ketika kita mengikuti pendapat dalam beragama, lalu ternyata apa yang kita ikuti itu benar, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika yang kita ikuti adalah salah, maka yang menanggung dosa adalah tokoh agamanya. Dan jelas ini adalah prinsip yang menyimpang, yang salah. Coba sekarang kita akan baca. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 244. Prinsip penting yang perlu untuk dipahami adalah bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dia lakukan, termasuk dalam masalah memilih suatu pendapat atau taklid terhadap tokoh tertentu. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan untuk berhati-hati dalam mencari guru, termasuk menjadikan tokoh tertentu sebagai panutan. Sehingga membangun kesadaran bahwasanya kita akan dihisab di yaumil akhir pada saat kita memilih tokoh tertentu, itu bagian dari prinsip yang perlu dijaga. Kenapa Anda mengikuti pendapat A? Kenapa Anda mengikuti pendapat B? Kenapa Anda mengikuti pendapat C, dan demikian seterusnya. Termasuk ketika orang itu memilih madhab. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, pernah mengingatkan, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. "Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Karena itu perhatikanlah, dari mana kalian mengambil agama kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kita perhatikan kalimat ini. Kata Muhammad bin Sirin, beliau meminta, "Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang membangun ideologi. Maka ketika dia keliru dalam mengambil guru, salah dalam mengambil guru, maka bisa jadi itu akan menjadi sumber penyimpangan bagi dia. Dahulu para ulama menyadari bahwa mengambil guru agama adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Mengambil guru agama adalah bagian dari yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan tentang gurunya, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, "Raditu bi Malikin hujjatan baini wa bainallah." Aku ridha terhadap Imam Malik untuk menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Karena beliau memahami bahwa nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa beliau memilih Imam Malik sebagai guru. Sampai seperti itu kesadaran yang dimiliki oleh ulama. Sehingga mereka siap nanti ketika ditanya di hadapan Allah, kenapa engkau memilih Imam Malik sebagai guru? Imam Syafi'i mengatakan, "Raditu bi Malikin hujjatan baini wa bainallahi ta'ala." Aku ridha Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah Ta'ala. Keterangan yang lain disampaikan oleh Imam Az-Zuhli. وقال الزهلي ittakhadtu Ahmada hujjatan fima baini wa bainallah. Aku menjadikan Imam Ahmad sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Sehingga ketika aku ditanya oleh Allah, kenapa kau memilih guru A, memilih guru B, para ulama menyadari dengan bahwasanya mereka nanti akan diminta untuk mempertanggungjawabkan itu, dan para ulama menyadari akan hal ini. Selanjutnya, ada catatan pemahaman yang keliru di masyarakat. Dan ini yang tadi sempat kita singgung. Ada pemahaman yang menyimpang di masyarakat. Jika kita telah mengikuti ulama atau taklid kepada ulama, itu artinya kita bebas dari tanggung jawab. Jadi, jika pendapat yang kita ikuti itu benar, kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika pendapat yang kita ikuti adalah pendapat yang salah, yang menanggung dosanya adalah ulama yang kita ikuti. Masya Allah. Ini salah satu di antara prinsip yang dimiliki oleh sebagian masyarakat. Dan ini merupakan pemahaman yang keliru. Sekarang, andaikan semacam ini benar, ya. Andaikan semacam ini benar, kalau kita menjadi orang awam, artinya tidak paham tentang masalah agama, lalu mengikuti siapapun, dianggap bebas tanggung jawab, maka jadinya kan begini ya, orang awam lebih afdol dibandingkan ulama. Loh kenapa Pak? Karena orang ini gak mungkin dia nanggung dosa. Mau dia mengikuti pendapat apapun, pasti dia dapat pahala. Kalaupun keliru pendapat itu, dia gak nanggung dosa. Yang ini, dia menanggung semuanya. Sehingga kalau benar dia dapat pahala, tapi kalau salah, dia yang menanggung dosa dirinya dan seluruh pengikutnya. Dan jelas, prinsip semacam ini tidak benar. Karena dalam Islam tidak pernah diajarkan prinsip bahwa orang awam bebas dari hisab. Sekarang coba kita lihat. Subhanallah, jelas ini adalah pemahaman yang tidak benar. Ketika seseorang memilih pendapat atau taklid kepada seorang tokoh tertentu, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Lebih jauh lagi, orang yang memilih pendapat yang jelas salah dan menyimpang dari kebenaran, pasti akan menyesali perbuatannya di akhirat. Coba kita lihat dialog ini. Allah menceritakan dialog antara penduduk neraka, atau penyesalan yang dilakukan oleh penduduk neraka. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Pada hari di mana orang zalim itu gigit jari. Ya. Kenapa dia gigit jari? Karena dia menyesal. Yaqulu, dan dia mengatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu saya menjadikan jalan Rasul itu sebagai prinsip hidupku. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Andaikan dulu saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai teman dekatku, yang aku ikuti apapun kejadiannya. Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh si fulan ini telah menyesatkanku. Sungguh si fulan ini telah menyesatkanku dari adzikri, peringatan Allah. Ba'da id ja'ani. Setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan setan itu tidak akan menolong manusia besok di hari akhir. Sehingga ketika dia menjadikan tokohnya, padahal tokoh itu tokoh yang menyimpang, sampai ada peringatan dia tinggalkan gara-gara ingin mengikuti pendapat tokohnya, kejadiannya kayak gini. Laqad adallani 'ani dzikri. Dzikr di sini adalah peringatan Allah atau kebenaran. Adz-dzikr di sini adalah kebenaran. Sungguh Allah, sungguh orang ini telah menyesatkanku dari kebenaran. Ba'da idz ja'ani, setelah datang kepadaku kebenaran itu. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula, dan setan tidak akan menolong manusia. Baik. Kita bisa lihat di sini penyesalan yang dialami oleh penduduk neraka pada saat dia menyatakan penyesalannya karena dulu mengikuti fulan, yang fulan ini dijadikan sebagai khalil. Khalil itu apa, Pak? Kerabat atau sahabat yang sangat dekat, yang sampai dia itu tidak ingin memisahkan diri darinya. Sahabat yang sangat dekat sehingga dia tidak mau terpisah darinya. Itulah khalil. Padahal khalil ini, fulan yang menjadi khalilnya ini, laqad adallani, telah menyesatkanku. Ani dzikri, dari peringatan yang datang kepadaku. Sudah diberitahu itu tidak boleh. Itu terlarang. Perbuatan ini bertentangan dengan dalil yang sahih dan seterusnya. Tapi kan ini kata da'i itu boleh. Kata tokoh masyarakat itu boleh. Lalu dia pegangi itu. Dan dia pasrah bongkoan itu apapun diikuti terhadap apa yang diucapkan oleh orang ini. Nah, disebut oleh Allah dengan fulan karena tidak menyebutkan nama yang tertentu. Lam attakhidz fulan. Andaikan saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil. Masya Allah. Dan ini baru akan nampak ketika di yaumil akhir. Maka tidak benar kalau kemudian orang punya anggapan bahwa jika salah nanti akan menanggung dosa adalah tokohnya. Andaikan itu terjadi, maka tadi kami telah sampaikan bahwa jadi orang awam lebih baik daripada jadi ulama. Karena jadi orang awam kan bebas hisab, bebas apapun. Ketika mengikuti pendapat, dia tidak akan dihisab. Karena dia ditanggung dosanya oleh ulamanya. Kalau ini benar, kita akan kasih motivasi kepada masyarakat. Jangan jadi ulama, lebih baik jadi orang awam, karena orang awam itu bebas dari hisab. Dan jelas ini pemahaman yang tidak benar. Selanjutnya, kita beralih kepada catatan yang keempat. Bentuk taklid yang terlarang dan yang tercela. Ada beberapa bentuk taklid yang tercela. Di antaranya, yang pertama, taklid buta. Hingga menyebabkan orang berpaling dari peringatan Allah. Yaitu tidak mau belajar sama sekali. Sehingga bagi dia, ketika dia taklid buta, pokoknya ikuti saja ini. Dia enggak mau belajar agama sama sekali. Termasuk dalam contoh ini adalah mengikuti ajaran leluhur yang tidak jelas asal-usulnya. Meskipun bertentangan dengan syariat Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Apabila dikatakan kepada mereka, اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ, ikuti wahyu yang Allah turunkan. قَالُوا, mereka mengatakan, بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Kami lebih memilih untuk mengikuti ma wajadna, apa yang kami dapatkan, alaihi aba'ana, dari bapak-bapak kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu telah menyeru mereka, yad'uhum, mengajak mereka, ila adzabis sa'ir, ke dalam siksa neraka yang as-sa'ir, yang menyala-nyala. Apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka sementara setan mengajak mereka untuk menuju neraka yang menyala-nyala? Artinya, setan ngasih motivasi dengan mengikuti leluhur yang menyimpang itu agar dia semakin yakin dengan penyimpangannya. Kemudian dia pun masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Baik. Ini adalah taklid yang tercela, karena dia taklid buta terhadap ajaran sesuatu padahal bertentangan dengan kebenaran. Yang kedua, termasuk di antara taklid yang tercela adalah taklid kepada orang yang tidak jelas keilmuannya. Allah melarang kita untuk mengambil sikap yang tidak mengetahui, yang kita tidak mengetahui ilmunya. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Seseorang boleh taklid, tetapi itu bukan berarti dia boleh memilih pendapat manapun yang dia sukai atau mengikuti tokoh siapapun tanpa mengenali latar belakangnya. Tentang taklid, sebagaimana kemarin disampaikan ya, dari penjelasan Syekhul Islam, bahwa secara umum taklid itu boleh, artinya tidak dilarang secara keseluruhan. Sebagaimana ijtihad juga secara umum boleh, artinya tidak dilarang secara keseluruhan. Namun, bukan berarti dia boleh memilih seenaknya pendapat yang dia sukai, atau mengikuti tokoh siapapun tanpa mengenali latar belakangnya atau menimbang pendapatnya. Usaha ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Usaha ini harus dilakukan sesuai kemampuannya. Sebelum sahabat Salman Al-Farisi masuk Islam, beliau berusaha untuk mengenali ciri dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman mendapatkan keterangan dari seorang rahib bahwa Nabi yang terakhir tidak menerima hadiah. Bahwa Nabi yang terakhir itu menerima hadiah, tetapi tidak menerima sedekah. Dan ada khatam nubuwah di punggung beliau, sallallahu alaihi wasallam. Di punggung Nabi SAW ada khatam nubuwah. Yang khatam nubuwah itu ukurannya seperti telur puyuh. Jadi seperti benjolan yang ada di punggung Nabi SAW. Dan itu di bagian atas. Sehingga kadang ada sebagian sahabat yang merangkul Rasulullah SAW bisa mendapatkan khatam nubuwah itu. Informasi ini menjadi dasar bagi Salman untuk datang ke kota Madinah. Akhirnya beliau membuktikan kebenaran itu ketika ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membuktikan kebenaran itu ketika ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana? Saat sudah membenarkan, jadi Salman mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW, kemudian disampaikan, ya Rasulullah, ini sedekah untuk Anda. Lalu Nabi SAW mengatakan, lalu Nabi SAW memberikan sedekah itu kepada sahabat-sahabatnya. Silakan kalian makan. Kemudian di lain waktu, Salman mengantarkan kepada beliau makanan. Kemudian Salman mengatakan, ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda. Kemudian Nabi SAW memakannya bersama para sahabat. Hadithaniyah, ini yang kedua. Lalu ketika Salman sudah yakin yang kedua ini, beliau datang kepada Nabi SAW dan ingin memeluk Rasulullah SAW. Ketika dipeluk, ada khatam nubuwah di punggung Nabi SAW. Lalu Salman masuk Islam. Dan itu adalah kejadian ketika Salman ingin membuktikan bagaimana kebenaran yang disampaikan dalam Taurat maupun Injil mengenai ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taklid ketiga yang tercela adalah taklid terhadap pendapat yang jelas bertentangan dengan syariat. Taklid terhadap pendapat yang jelas bertentangan dengan syariat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا. Jangan mengikuti para tokoh selain Allah. Maksudnya, jangan mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah. Kemudian yang keempat adalah taklid terhadap pendapat setelah mendapatkan penjelasan kebenaran. Ya. Taklid kepada pendapat tertentu setelah mendapatkan penjelasan akan kebenaran. Yang benar itu seperti ini, bukan seperti ini. Tapi dia lebih memilih pendapat tersebut daripada kebenaran yang datang kepadanya. Ini adalah taklid yang tercela. Baik, ini beberapa taklid yang tercela yang bisa kami sebutkan. Dan prinsipnya adalah taklid yang tercela adalah sifat taklid, sikap taklid di mana orang yang taklid itu sama sekali tidak mengetahui kebenaran. Kemudian dia tetap nekat untuk mengikuti, atau bisa jadi jelas itu adalah tindakan yang menyimpang, tapi dia bela dengan alasan taklid buta. Dan terkadang setan mengganggu manusia dengan alasan bahwa taklid itu bagian dari cinta ulama. Ya. Taklid itu bagian dari perwujudan mencintai ulama dan tokoh agama. Ini termasuk di antara prinsip yang tidak benar. Ya. Karena mencintai ulama dan tokoh agama bukan seperti ini caranya. Kalau mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengikuti seluruh ajaran beliau itu benar. Karena beliau maksum. Tapi kemudian mencintai ulama dengan taklid buta terhadap ulama tertentu, ini jelas tidak dibenarkan. Sebab ketika ada penyimpangan kemudian tetap diikuti, ini bermasalah. Ada satu pernyataan ya, coba saya carikan. Ya, kalau tidak salah ini Ibnu Qayyim yang mengatakan seperti ini. Oh, na'am. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, Syekhul Islam Habibun ilaina. Syekhul Islam Habibun ilaina. Syekhul Islam adalah orang yang sangat kita cintai. Wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Tapi kebenaran lebih kita cintai. Masya Allah. Syekhul Islam adalah orang yang sangat kita cintai. Namun kebenaran lebih kita cintai. Dan yang dimaksud Syekhul Islam di sini adalah Syekhul Islam Al-Harawi, penulis kitab Al-Manazil, yang beliau termasuk salah satu di antara kitab yang disyarah oleh Ibnu Qayyim, Manazilus Sa'irin, kemudian disyarah jadi Madarij As-Salikin. Yaitu Abu Ismail Al-Harawi ini ya. Abu Ismail Al-Harawi. Ini salah satu gurunya Ibnu Qayyim. Nah, beliau mengatakan Syekhul Islam Habibun alaina wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Syekhul Islam adalah orang yang sangat kami cintai, namun kebenaran ahabbu ilaina minhu, lebih kami cintai. Sehingga meskipun pendapat kebenaran itu tidak sejalan dengan pendapat gurunya, Ibnu Qayyim mengatakan kami lebih mencintai kebenaran daripada mencintai guru saya. Dan itulah prinsip yang bisa kita ambil. Sebab yang namanya manusia tidak ada yang maksum. Kemudian di sini Ibnu Qayyim mengatakan, wa kullu man adal ma'sumi sallallahu alaihi wasallam fama'khudun min qawlihi wa matruk. Ya. Dan semua orang selain Rasulullah SAW yang maksum, ma'khudun min qawlihi wa matruk. Pendapatnya boleh diambil dan boleh ditinggal. Wa nahnu nahmilu kalamahu ala ahsani mahamilihi thumma nubayyinu ma fihi. Ya. Dan kami bawa pendapat-pendapat Syekhul Islam dengan pemahaman yang paling tepat. Thumma nubayyinu ma fihi, kemudian kami jelaskan apa yang ada di dalamnya. Wallahu alam. Sehingga dulu para ulama ketika terjadi apa perbedaan antara pendapat gurunya dengan kebenaran, beliau mengatakan seperti itu. Syekhul Islam Al-Harawi, Abu Ismail Al-Harawi, Habibun ilaina, adalah orang yang kami cintai. Wal haqqu ahabbu ilaina minhu, tapi kebenaran lebih kami cintai. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cari produk A&B Store. Kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi aenbestore.id, Tokopedia dan Shopee di aenbestore.id. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Aminur Baik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Granil, Ustaz Amir Asoronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita mengikuti satu pendapat alim ulama yang menukil satu hadis sahih di mana ada perselisihan di dalamnya, Ustaz? Syukron, jazakumullahu khairan. Tayyib. Secara umum bahwa mengikuti satu tokoh tertentu, sementara kita dalam posisi tidak begitu mengenali lebih jauh berkaitan dengan pendapat yang terjadi dalam perbedaan itu, insya Allah tidak masalah. Sehingga dalam masalah furu', dalam masalah yang sifatnya furu' ya, bagian yang ketika terjadi perbedaan pendapat itu masih ditoleransi. Para ulama sepakat, orang boleh mengikuti ulama siapapun sebelumnya dalam masalah furu' dengan tetap menjaga prinsip apabila dia jumpai ada pendapat yang lebih sahih dan lebih kuat dibandingkan pendapat ini, maka dia harus berpindah. Sehingga sementara saya mengikuti Syekh Fulan, saya mengikuti Syekh Fulan, sudah? Atau mengikuti Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Dan nanti kita punya prinsip, nanti kalaupun kita mengetahui hal yang atau ilmu tambahan yang tidak kita ketahui saat ini, maka kita siap untuk rujuk, untuk berpindah. Insya Allah seperti itu prinsip yang benar. Wallahu a'lam. Ustaz, kita sebagai seorang awam ilmu agama, kita mempunyai keterbatasan dalam mengkaji semua ulama yang ada. Untuk belajar, kita kurang memiliki kemampuan. Bagaimanakah strategi kita untuk menentukan keilmuan yang benar agar bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak, Ustaz? Syukron. Di poin berikutnya yang akan kita bahas dari buku Fikih Bermadhab adalah cara mengenal ulama yang boleh diambil pendapatnya. Dan nanti akan kami bawakan keterangan yang disampaikan oleh Dr. Sa'ad Asy-Syatsri. Anda yang punya buku bisa dibuka di halaman 246. Di situ ada beberapa kriteria bagaimana memilih ulama yang layak untuk diikuti. Jadi begini, ketika orang itu kesulitan untuk menilai objek, maka dia diperbolehkan untuk menggunakan standar subjektif. Ketika orang kesulitan untuk menilai secara objektif, maka dia bisa menggunakan standar subjektif. Objektif bagaimana, Pak? Dia melihat materi. Dia melihat standar objektif, artinya melihat materi. Ketika dia melihat materi, dia mempertimbangkan. Dari dua materi ini, mana yang kira-kira lebih mendekati kebenaran? Itu melihat materi. Dan ini yang sifatnya objektif. Namun, kemudian, jika kita tidak bisa, Pak, saya nggak ngerti. Nggak bisa bahasa Arab, baca terjemah juga kadang bingung. Kalau nggak dapat penjelasan langsung, saya nggak paham. Maka dalam kondisi ini, ketika kita nggak ngerti, berarti standar objektif tidak bisa kita lakukan, silahkan Anda gunakan standar subjektif. Standar subjektif bagaimana? Standar subjektif yang bisa kita lakukan adalah kita melihat siapa di antara ulama-ulama ini yang kira-kira lebih senior dari sisi keilmuan, dikenal masyarakat orang yang senior dari sisi keilmuan, orang yang jujur dan amanah, bukan tipe orang yang nggak punya komitmen terhadap agama. Dia bilang A, tapi kelakuannya B, ya, beda dengan apa yang dia sampaikan. Nah, kita menilai seperti itu. Setelah kita menilai seperti itu, kita jadi bisa mengenali, insya Allah, ulama ini ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Saya ngikuti beliau. Itu kurang lebih standar subjektif. Sehingga standar subjektif dikembalikan kepada subjek orang yang memberikan pendapat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini Ustadz, Jumat yang kemarin ada seorang khotib berkhotbah seperti ini, bahwa sholat itu lebih utama sholawat begitu. Karena kalau sholawat itu bersholawatnya, karena sholawat itu sudah ditentukan bahwa satu sholawat itu dapat 10 pahala begitu. Sedangkan sholat itu tidak ditentukan. Ini bagaimana kalau seorang ustaz itu berceramah seperti itu, ustaz? Beliau membandingkan antara sholawat dengan sholat. Dengan sholat, ustaz. Sedangkan sholat katanya tidak ditentukan pahalanya. Sedangkan sholawat itu sudah ditentukan pahalanya bahwa satu sholawat dan 10 pahala begitu. Baik. Afwan, ustaz. Ini yang kedua, ustaz. Ana berdoa seperti ini, kan kemampuan ana itu terbatas. Ana berdoa seperti ini, ya Allah, berikan hamba yang halal, yang baru, yang terbaik menurutmu untuk sebesar 10 juta atau lebih dari itu. Apakah ini mustahil, Ustaz? Soalnya selain dari kebutuhan ana sendiri untuk bisa membantu orang lain yang sama hadisnya dengan ana itu. Apakah ini mustahil doa seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Mohon kita kewahirun sama Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah benar bahwa salawat lebih afdol daripada salat? Sebab pahala salawat ditentukan 10 kali, sedangkan pahala salat tidak ditentukan. Kalimat seperti ini, wallahu alam, ya perlu untuk dikoreksi, karena dalam salat ada salawat. Dan orang tidak akan atau tidak sah ketika dia melakukan sholat, sementara dia tidak membaca sholawat. Sebab sholawat salah satu wajib dalam sholat, terutama ketika tasyahud akhir, dan ini menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian terlebih lagi dalam sholat, mengikuti kaidah umum dalam beramal, yang Allah sebutkan di surat Al-An'am, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kemudian di surat An-Naml, di Al-An'am ayat 160, di An-Naml 89, man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang, kalau di Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Dan al-hasanah di sini menyangkut umum, baik amal yang sifatnya salat maupun yang lainnya. Wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Dan siapa yang berbuat keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Wa hum la yudzlamun. Dan mereka tidak dizalimi. Tayyib. Kemudian, di ayat yang lain Allah menegaskan, man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang melakukan amal baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Falahu khairum minha. Jadi, kalau disebut bahwasanya pahala sholat tidak ditentukan, jika tidak ditentukan itu dalam arti bisa lebih dari 10, itu benar. Dan kalau lebih dari 10 kan berarti lebih baik daripada pahala yang hanya dilipatkan 10 kali. Jika pahala sholat itu bisa dilipatkan lebih dari 10, berarti kan dia lebih baik daripada pahala yang hanya dilipatkan 10 kali. Karena minimal pelipatan amal sholat yang diterima oleh Allah adalah amal sholat yang, atau amal sholat itu akan dilipatkan sebanyak 10 kali. Minimal pelipatan. Bahkan bisa lebih sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, pendapat seperti ini perlu untuk dikoreksi. Bolehlah orang memberikan motivasi bagi masyarakat untuk memperbanyak salawat. Dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad dan seterusnya. Namun kalau kemudian orang itu memberikan pemahaman yang gak benar tentang salawat ya, kita tidak bisa terima. Dalam arti terlalu berlebihan dalam memuji sholawat. Sholawat adalah ibadah. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Berdoa minta apa tadi? Minta rezeki dengan menyebutkan nominalnya. Baik. Pada asalnya memang berdoa itu, orang boleh minta apapun selama tidak ada unsur permohonan yang isinya dosa atau permohonan yang tujuannya memutus silaturahmi. Namun kalau kemudian dia berdoa tapi terlalu detail, ini bermasalah dari sisi adab. Kenapa? Anda itu berdoa, bukan mendikte. Anda itu berdoa, bukan mendikte. Maka berdoalah dengan cara yang sopan. Dan jangan mendikte. Sehingga ketika minta, mintalah dengan cara yang sopan. Coba misalnya ada bawahan yang minta kepada atasan. Nah, saat dia minta terus dikte, saya mintanya kayak gini harus gini ya, Pak, harus gini ya, Pak. Ini pasti akan membuat atasan jadi marah. Baik. Oleh karena itu, lebih baik ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon dengan cara meminta, dan selanjutnya kita serahkan kepada Allah, meminta yang terbaik, dan kita serahkan kepada Allah. Misalnya minta rizki, ya Allah berikanlah kami rizki yang terbaik. Ya Allah berikanlah kami rizki yang mencukupi semua kebutuhan kami. Ya Allah berikanlah kami rizki, sehingga kami tidak perlu menggantungkan kepada siapapun selain engkau. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupilah diriku dengan yang halal sehingga aku tidak perlu mengambil yang haram. Waghnini bifadlika amman siwa. Dan cukupilah diriku dengan karuniamu amman siwa sehingga aku tidak perlu melirik yang lain. Itu contoh bagaimana doa yang bisa kita ucapkan sehingga kita tidak membuat detail tapi diserahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ustaz, saya seorang karyawan pabrik. Saat pulang kerja jam 7 malam. Manakah yang lebih afdol untuk saya sholat isya di pabrik? Ada tempat khusus untuk sholat? Ataukah di masjid jami terdekat di luar pabrik? Tapi sering masbuk saat sampai di masjid itu, Ustaz. Mungkin lebih baik di dalam ya, di pabrik. Anda mungkin akan punya selisih waktu kurang lebih 15 menit untuk pulang sampai ke rumah. Cuman Anda tidak masbuk. Sehingga ketika Anda sholat di dalam masjid, di dalam pabrik, Anda memang belum keluar dari pabrik. Dan nanti akan telat ketika sampai rumah. Mungkin selisihnya 15 menit atau setengah jam. Tapi itu barangkali kita relakan saja agar kita bisa mendapatkan sholat tepat waktu, dapat takbiratul ihram, bahkan mendengarkan azan di masjid, dan itu memiliki nilai keistimewaan. Wallahu a'lam. Ustadz, di komplek kami ada arisan PKK RT. Dalam arisan ada koperasi kecil-kecilan, di mana anggota diwajibkan setiap arisan untuk membeli barang sembako satu macam saja. Contohnya minyak goreng, di mana harga barang dilebihkan sebesar 2 atau 3 ribu. Di mana kelebihannya nanti akan dikembalikan lagi pada akhir periode arisan ke masing-masing anggota yang sudah belanja, Ustaz. Untuk saldo awal masing-masing anggota wajib membayar 10 ribu. Apakah diperbolehkan dalam syariat Islam, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wajib belanja ya. Arisan atau itu mungkin koperasi. Arisan itu bergilir ya. Di sini di keterangannya di dalam arisan ada koperasi kecil-kecilan. Oh begitu. Jadi kayaknya dua posisi ya. Ada arisan dan ada koperasi. Wallahu a'lam. Jadi begini, arisan itu akadnya utang. Arisan itu akadnya utang. Sehingga ketika kita mengikuti arisan, berarti kita terlibat dalam lingkaran utang. Saling memberi utang antara satu dengan yang lain. Jumhur ulama membolehkan, bahkan sebagian ulama menilai hal yang baik seperti Syekh bin Baz. Karena di situ ada unsur ta'awun, tolong-menolong antar sama kaum muslimin yang membutuhkan. Namun kalau di situ disyaratkan harus belanja, ya, kamu kalau ikut arisan ini, maka wajib belanja di koperasi kecil-kecilan. Meskipun hanya satu, apa misalnya, satu minyak goreng, satu liter minyak goreng, yang harganya sudah dinaikkan Rp3.000. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, berarti menggabungkan antara utang dengan akad jual-beli. Utang plus jual beli ini dilarang. Berdasarkan hadis, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Sehingga ada utang sendiri, ada jual beli sendiri, tidak boleh digabung. Arisan itu diutang. Yang ini adalah jual beli. Maka berikan seharusnya ini dipisahkan ya. Arisan-arisan sendiri, jual beli sendiri agar tidak menggabungkan antara utang dengan jual beli. Nah, utang dengan jual beli itu kenapa dilarang? Karena ini jadi syarat. Ini jadi syarat. Ini akad satu. Yang ini akad dua. Yang merupakan syarat akad satu. Nah, praktek ini tidak diperbolehkan karena melanggar hadis Nabi SAW, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Wallahu alam. Baik. Ada yang masuk? Belum. Silakan. Ustaz, jika kita hendak melaksanakan umroh, manakah yang harus kita pilih? Travel yang sesuai sunnah atau travel milik kerabat tapi belum sesuai sunnah, Ustaz? Kalau Anda sudah pernah umroh dan sudah bisa mengenali medan di sana, Anda bisa mengikuti travel manapun, sehingga nanti bisa apa umroh sendiri tanpa harus mengikuti pembimbing yang disediakan. Tapi kalau ini yang pertama, kami sarankan agar Anda mengikuti travel yang sesuai sunnah, agar nanti Anda bisa menerapkan beberapa praktek sunnah bersama pembimbingnya. Jadi kalau umroh yang kedua dan seterusnya, mungkin Anda bisa mengikuti kerabat dalam rangka untuk menjaga ukhuwah dan menjaga silaturahmi. Tapi kalau kemudian Anda sudah pernah umroh, maka Anda bebas mengikuti travel yang sesuai sunnah. Atau Anda belum pernah umroh yang pertama, Anda silahkan ikuti travel yang sesuai sunnah, agar nanti bisa mengamalkan sunnah selama umroh. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana pedagang makanan yang menuliskan halal pada jualan mereka, namun zahir pedagangnya adalah non-muslim yang besar kemungkinan bermuamalah juga dengan babi? Apakah cukup husnuzon dan meninggalkan was-was, atau ini sobat yang sebaiknya ditinggalkan ya Ustaz? Barakallahu fikum. Tergantung dari orangnya apakah dia tipe orang yang jujur atau tidak. Non-muslim yang jujur di luar negeri cukup banyak. Misalnya di Eropa atau di Amerika, dia jujur. Sehingga saat dia menyatakan halal, yaitu betul-betul halal. Yang berstatus halal tidak hanya makanannya, bahkan termasuk dapurnya. Bagaimana cara masak dia. Oleh karena itu, kalau kondisinya seperti ini, tidak masalah jika Anda belanja di situ. Tapi kalau orangnya nggak jujur dan Anda ragu, ini kayaknya orangnya nggak jujur, maka silahkan ditinggal. Ya. Dan Anda cari yang lain. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Taib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.